golek ning estu mak kula matur nggih piyayi-piyayi seragen sing ten lenggah ten Klaten niku rata-rata dadi juragan gedhe-gedhe mak juragan mebel juragan gelondongan jati juragan batik niku angger takoni mesti asale saking Seragen ning lenggahe ten Klaten mriku. Ingkang angka tiga kawula badhe ngaturaken pengaosan kanthi irang dipun pikajengaken inggih punika niat perintahake dening Allah Subhanahu wa taala arupi ibadah kurban. Sebab niki sampun ngancik wonten wulan Dzulqa'dah utawi wulan Dzulkaidah utawi wulan apa? Kok besar sesangge? Nek kulo malah nembe ngertos nih kwenten wulan selo, wulan longkang. Kulo ngertose Dzulkaidah ngaten nih. Bar Dzulkaidah terus nembe besar, gitu. Nek pun wulan besar umat Islam niku nindakake riyoyo kurban meragat sato kewan. Adik-adik kita kedah ngelenggono. Kedah mangertosi lan paham bilih ibadah kurban niku para ulama benten pamanggih saperangan ageng ngendikaake kurban niku sunnah saperangan sanesipun ulama dawuh kurban niku wajib ewon dene kula pribadi piyambak langkung adem, langkung ayem lan tentrem gegondelan kalian fatwa ingkang ngendikake kurban menika wajib mboten sunnah. Lho, liripun das pundi? Linandesan menapa? Ada dasar menapa kurban kuwi kok wajib? Sepisan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat ingkang kondang misuwur Jayeng Bawono. Senadyan surat ini ku cekak lan aos. Inggih punika surat Al-Kausar. Allah Ta'ala dawuh inna yakti ingsun Allah aktoinaka wusmaringi kanugrahan kang akeh marang siro. Fasolli mulo podo tindakno sholat lirabika kanggo pangeranira wanhar lan tindakno kurban. Wonten ayat niki, wonten surat niki, Allah Subhanahu wa taala nembe dawuh. Allah Taala nembe perintah. Kamangka kaedah usul niku kaedah syariat ngendikaake al aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal sedaya perintahe Allah menika wajib. Jadi nek Gusti Allah niku pun perintah niku berarti wajib. Aja neh kok Gusti Allah perintah. Nek tiyang sepuh perintah dumateng anake kira-kira wajib mboten? Le, bapak gawekno wedang kopi le. Niku nek nganti anake melincur mboten gelem niku si anak nampa pidendan pidana lan dosa saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab pinemono bapak niku nggadahi jasa sing gedhe marang anak. Mula nek wong tuwa dawuh, wong tuwa perintah, hukume mesti wajib. Punapa malih Gusti Allah zat ingkang murba masesa jagat sak isine. Gusti Allah perintah ingsun wis maringi kanugrahan kanikmatan kang tanpa wilangan kanggo sira kabeh. Mula padha tindakno salat, padha tindakno kurban. Wegah ya Allah males. Dosa mboten kira-kira. Allah Taala dawuh mboten ditindakke. Niku sepisan. Ingkang angka kalih, salat niku hukume wajib napa sunnah? Wajib. Kamangka perintah salat digandengke karo perintah kurban. Ateges napa? Nek salat niku wajib, berarti kurban ya wajib. Sebab perintahe padha repot niku. Untunge wajib niku tumrapipun tiyang ingkang duwe kelonggaran rejeki. Nek pancen nggih mboten gadah, nggih mboten sah kurban, mboten napa napa. Ngoten nggih? Salajengipun kurban menika kewajiban ingkang dumadi berlaku mboten kagem saben umat Islam mboten. Ananging ewondini udhiyah kurban sing diperagat nalika wulan besar. Dadi saben omah siji wajib kurban ten sasi Rejeb, wajib kurban ten sasi besar. Ananging para ulama dawuh antawi awal-awal enten 100 omah niku ideale kurbane ya wedhus cacah 100. Niku sing ideal. Nek enten 100 omah berarti njati arum kene kurbane wedhus cacahe 100. Ning kepencut pinjol. Kepencut pinjol. Pinjol niku pinjaman online utawa kedanan otok ini tok tok tok tok tok tok tok tok tok. Dadi bandar otok tak delok wong-wong sing ahli judi, ahli otok, ahli pinjol, ahli nomer niku entek-entekane rak mung njungkel, Pak. Kaca benggala wonten napa niki panggesang ngenten alam Padang niku entek amek kurang golek. Nggih. Kula niki pun nglampahi gesang kawan dosa taun dangunipun. Nggih sampun ngaji kahanan mriku-mriki, nonton kahanan mriku-mriki wetan kula jagat wetan jagat lor jagat kidul. Niteni kula, janji ana wong judi mesti entek-enteke jungkel, Pak. Sing kula weruh dhewe enten wong niku pisan kelangan sawah. Loro kelangan kebon. Telu kelangan lemah sak omahe. Papat kelangan bojo. Limo kelangan anak. Sak niki hidup sebatang kara. Kara nampo koro. Sebatang koro. Terus numpang sobi. Tenggene sedu lure. Bandane tapis tumpes tanpa sisa. Ning nek sedekah mboten enten critane wong sedekah niku. Terus napa niku bandane entek. Ustaz, sampean ceramah kok ngongkon sedekah ki apa ada udang di balik batu? Mboten. Nek sedekah napa kalih jenengan mboten keliru. Jenengan nek sedekah ampun dibayarke ten kula. Nek dibayarke kula mengki tak nggo jajan mie ayam. Sedekah niku kurban sing paling berhak nampa. Nggih tangga teparo panjenengan wonten telatah Jati Jati Arum mriki. Nek kurban mang beleh ten mriki. Aja kok jenengan wong Jati Arum dibeleh nyang Mbayat kono. Dibeleh nyang Klaten, beleh mriki. Supados tangga tepalih mriki saged ngraosake sedekah panjenengan. Niku kagem kesaenan panjenengan ten ngalam donya ditresnani tangga tepalih. Kagem kesaenan panjenengan ten alam akhirat ditresnani Gusti Allah lan seluruh penghuni langit. Satemah panjenengan pinaringan rezeki ingkang barokah. Panggesangan ingkang tentrem lan ayem. Nabi dawuh, "Dawu mardakum bis sadaqat." Tambanono wong-wong kang lara iku, kang nembe ketiban lara bis sadaqat kanthi nindakake sedekah. Ingkang salajengipun kautaman nindakake kurban. Nabi ngendika ngeten. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri anak Adam utawa manungsa iku ora nindakake sawijining amal ing dina kurban ahabbu ilayya ahabbu ilallah min ihraqid dam. Ora nindakake amal ing dina kurban sing luweh ditresnani dening Allah ngungkuli mbeleh satu kewan kurban. Dadi nek tanggal 12 Dzulhijjah 11, 12, 13 niku amal ibadah sing paling utama nggih menika meragat satu kewan kurban. innaha yakti kurban iku la ta'ti bakal tumeka yaumal kiamati ing dina kiamat bikuruniha jangkep karo sungune wa asyariha jangkep sak rambut-rambute wa adlafiha jangkep sak balung-balunge wa annadamma la yaqa'u minallah ganjaran sing tumiba kuwi teko ganjarane dumateng Allah bimakanin qabla an yaqa'a minal ard sak durunge geteh tumetes ana sak lumahing bumi. Jadi jenengan beleh wedhus bismillahi Allahu akbar ser sak durunge getih tumiba wonten bumi ganjarane pun tekan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku antawis kautamane wedhus niku saged napa mboten? Saben sak wulu kesayenane pun dumugi ten ngarsanipun Allah. Sak wulu dereng sungune, dereng iwake, dereng getihe mendah kaya ngapa gede ganjarane lan sesuk wedhus sak wulune sak sungune sak getihe sak balung-balunge dadi seksi ten ngarsanipun Allah taala. Iki si fulan iki cilaka kakean dosa iki anggere melek matane ngrasani tangga senengane napa niku jenenge nyebar wisa nandur tunggak kemaduh nglincipi carang apa-apa duwe watak sengkuni dheweke iki. Wong niki wedok kok lah ya sengkuni wedok. Enten mboten sengkuni wedok. Enten mboten. Teko rene ra wonge. Na'udzubillahi min dzalik. Senengane urup-urup adu-adu provokator. Mlebu neraka iki wong iki. Teko kurbane. Ya Allah, kula pinangka seksi. Kula niki wedhus, wulu kula balung kula, sungu kula pinangka seksi si fulan niki mbiyen tau sedekah, tau kurban. Senadyan duwe dosa ning ganjarane ya akeh ikhlas lilo lan legowo. Nek ngono ora sida wis tak apura dosane sebab dheweke nindakake kurban. Alhamdulillah. Dadi anak bojo minggir kabeh nek wonten akhirat niku. Bondo minggir. Kajaba bondo donya sing diinfakke wonten marginipun Allah Subhanahu wa taala. Mila kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak. Sumrambahipun kagem para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah kakung, mbah putri senadyan mboten nyambut gawe ning biasane celengane akeh. Enten nggon tagen nenek duwite 100.000. Enten nggen cagak niku lho, Mak. Sorembantal ngantek nempe duwite metu wulune cagak omane gorok bareng diketok tuk tuk tuk kebak duit jebule simbahe ketoke mangane lawuh sambel ning duwite akeh wis nyepelekke wis nggih ngisor bantal ngisor kasur ning nggon tagen enten nggih bumbung iku isine dhuwit tok ning panguripane sarwa prasaja ning duwite akeh. Lan niku magepokan kalian kautaman. Salajengipun niki perkawis ati karep bondo cupet. Ustaz kula niku jane ya kepengin kurban. Sebab napa? Kula sadar ngelenggono ngakoni kula niku. Wong niku nek seneng kurban mesti ditresnani tangga teparo. Dadi titikan nggih napa mboten? Joneh menungso, Pak, Bu, menungso jenengan wenehi daging niku mesti niteni. Joneh kok menungso kirek niku lho niteni. Kewan niku niteni. Kula niku nate ngingu bulus. Pirsa bulus? Bulus niku dudu bojone Pak Lus dudu. Bulus. Kura-kura niku lho cilik niku lho. Buluse watawe sak tutup gelas ngeten. Loro. Buluse niku. Kula cemplungke ten akuarium. Nah nek kula ten omah kula sing makane kula piuri nah pelet. Ning nek kula nembe lunga ngeten iki sing ngepiuri pelet sinten? Mbokne Tole. Nggih, mbok wedok ning ngepiuri pelet, ngepiuri pelet. Dangu kula niku dawuh mboten mantuk. Dilapori kalih mbok wedok. Anu, pakne ngopo aku ngono. Dadi bulus iki kok ya ngerti matur nuwun lho, lha piye? Bendina kuwi tak kepiuri pelet. Wih bulus sing ning nggon kotak kaca kuwi anggere aku liwat lu njak-njakan ngoten niku ginjal-ginjal mumbul-mumbul kaya-kaya celuk-celuk mboke mboke ngoten niku Iku jarane bojo kula lho ya. Kula iku nek ngomong ya cetha, mosok bulus kok iso bengok-bengok mboke-mboke. Pari basane. Dadi bulus niku diwenehi pangan niku ya niteni. Ning anggere janji kula liwat niku maune ngetok ngenteni kula liwat dadi imbles, Pak. Wedi, wah ana wong edan, busuk. Ndelesep ngoten niku. Ning anggere bojo kula sing liwat, wah mumbul-mumbul ngoten niku, ginjal-ginjal. Mambu kaya ketemu karo mbokne. Ning nek karo pakne kok gila. Lopo melih menungso. Jenengan pendak tahun kurban mesti dititeni. Mbah, anu somo kae neh pendak tahun kurban terus senadyan panguripane sarwa prasaja ning nek dinggo sosial los gak rewel blas. Ditresnani menungso mboten? Ditresnani, paribasan kambile jenengan pun semanten gemandul lajeng dicolong. Ojolah pekewuh Mbah Somo wong apik kok malah arep tak colong. Ini nek jenengan mboten nate sedekah, omahe dikupengi benteng dhuwure 10 meter sida dipenek. Nggih mboten. Pagar mangkok lebih kuat dari pagar tembok. Jane kula pengin kurban Ustaz. Ning pripun ati karep bondo cupet, maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Lah niki kula badhe ngaturake tips utawa cara supados tiang-tiang ingkang bondone cupet niku tetep saged nindakake ibadah kurban. Sepisan niki nek mboten ngaji mboten weruh, mboten ngertos, mboten paham. Para ulama ul Islam, para pangarsane agama Islam, tiang-tiang ingkang lantip ing panggrahing puno sing pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah, niku sedaya sami sarujuk sepakat tidak ada perselisihan bilih satu kewan kurban niku mboten kudu lanang, wedok ya kena. Jadi kurban wedhus wedok niku pareng pareng, nek sapi wedok pareng. Ning pamarintah negara kesatuan Republik Indonesia niku melarang mbeleh sapi wedok. Sebabe napa? Engko nek sapi wedok dibeleh sing arep nglairke sapi sapa? Demi menjaga populasi supaya sapine ora punah. Mula nek mbeleh sapi lanang wae, sapi wedok ben manak. Niku keputusan pemerintah. Jadi pareng jenengan meragat sapi wedok ning kudu nyuwun surat saking dokter hewan menerangkan nek sapi niki sudah tidak pro. Ning kula niku kadang ya mikir lah nek sapi wedok ora entuk dibeleh sing ngarep nganakke sapi, sing ngarep ngetengke sapi sapa. Kula ya mikir lah nek sapi lanang dibeleh sing ngetengi sapi wedok sapa. Nggih napa mboten? Jane padha wae ya. Aning ya karepe pemerintah ngono ya wis awake dhewe pinangka rakyat samikna wa tokna ngoten mawon. Sakniki nek sapi wedok kalih sapi lanang murah pundi? Murah wedok. Nek wedhus lanang karo wedhus wedok murah pundi? Murah wedok. Mila nek jenengan atine karep bondone cupet ora sedeng go tuku wedhus lanang, mang tuku wedhus wedok niku sah kurbane, Pak. Saestu, Pak. Saestu. Para ulama sepakat tidak ada perselisihan pendapat. Lah niki sepisan. Informasi ta niki? Jadi blantik-blantik seneng mboten niki? Wah, seneng Pak Ustadz kula wedhus wedok dadi payu. Payu nek ana sing tuku. Nek ra ana ya nyeluring kene. Nyetitis. Sing nomor kalih. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Innal jadha'a minad dha'ni yufi ma yufi fihi saniyu minal ibil." Wedhus jadha' kuwi sah didadekake kurban kaya dene sapi sani. Unta sani. Unta sani kuwi sing umur pinten? 5 tahun. Nek sapi niku 2 tahun. Nek wedhus niku 2 tahun. Ning nek wedhus jadak niku setahun sampun pareng. Wonten sing 6 sasi sampun pareng, liripun dos pundi. Dadi sani itu satu ungkapan istilah nggih, nek sapi 2 tahun, nek unta 5 tahun, nek wedhus 2 tahun. Ning nek jadak, wedhus jadak itu adalah wedhus sing umure setahun, khusus kanggo wedhus Jawa. Ning nek adoknu wedhus gembel niku umure 6 sasi niku pun sah didadekake satu kewan kurban. Sing bedake napa Jawa kalih gembel niku? Jane istilah niku al-ma'zu kalih adoknu. Syekh Bandar Al-Utaibi nulis kitab judule kullu ma turidu ma'rifatahu 'anil aghnam. Sekabehing perkara sing pengin sira mangerteni babagan wedhus. Jadi kitab niki judule kitab kawedhusan. Wonten kitab kawedhusan niku Syekh Bandar Al-Utaibi nggih. Napa mawon? Sound the ship. Napa meleh? Moreno, terus Etawa, Senduro, wonten Bligon, dongingu wedhus ra ta wong kene iki. Kacang, nggih mboten. Dele enten mboten dele. Wedhus randu, ah ngoten niku. Kathah. Mungkin wonten Arab niku tambah akeh melih, Pak. Jinise wedhus niku. Wontene Etawa niku janjane asale saking India. Asale king pundi? Saking India diimpor kalih Presiden Soekarno dibeto teng Indonesia dikawin ke karo wedhus Brenggala napa nggih saking Lumajang nggih hasil perkawinan Etawa kalih wedhus Lumajang niku jenenge wedhus ten Lumajang ten Kecamatan Senduro niku manak diarani wedhus Senduro. Wondene Etawa niku jeneng desa ten India mereka. Jadi wedhus sing beredar sing jenengan arani Etawa iku namanya sudah dihapus oleh pemerintah terus ditetapkan namanya kambing Senduro. Niku sejarahe wedhus Etawa ngoten niku. Nah, wedhus sing kathah niku nenek moyangi mengenten loro, siji al-ma'zu, cirine wulune lurus, buntute cilik tur ngeyelan angel diatur. Pokoke wedhus napa mawon anggere wulune lurus, buntute cilik terus angel diatur niku jenenge al-ma'zu. Nek kula nerjemahke wedhus Jawa ngoten mawon. Angel diatur. Mula awake dhewe angel diatur to nggih? Angel apa gampang awake dhewe niku? Angel sebab napa, Jo? Jawa, angel aturane, angel tuturane. Kon jupuk BLT, kon antri ya ora sabar. Pirsa BLT mboten? Bantuan langsung telas niku. Iku nek kon antri sitok-sitok, kula dhisik, kula dhisik, kula dhisik. Sadurunge tekan omah duwit wis entek. Dibelanjake nggo beras, nggo nyaur utang tetek bengek. Mula diarani bantuan langsung telas. Lah nek adoknu niku cirine rambute keriting merentel. Nomor loro buntute gedhe, nomor telu gampang diatur. Nek kula nerjemah wedhus gembel. Nek jenengan angon wedhus gembel 100 gampang napa angel? Gampang. Ning nek jenengan angon wedhus Jawa 100 gampang apa angel? Angel Pak mabrut rono rene nggih mboten. Melayu rono melayu rene, enten sing menyang tandure Pak Tani nggih mboten. Mangan tandurane tangga. Wonten sing mlebu warung mie ayam barang niku. Wonten wedhus niku kelindes bis malahan. Walah dus, kuwi kalau tak nggo kurban besar sesuk kok malah sido kelindes bis kaya ngene dus, ora kalap dadi batang ngene dapuranmu. Nggih napa ten? Angel diatur. Lah nek wedhus adoknu sing gampang diatur niku Bapak, Ibu, usia minimal 6 wulan niku pun sah dadi satu kewan kurban. Lan mboten kudu lanang. Sakniki nek wedhus gembel wedok umure 6 wulan ten Jatiwangi mriki regine pinten? Pinten, Pak? Enten blantike, sinten sing blantik? Nek ditekoni blantik ten mriki aja terus dilarangke lho, Pak.